Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله. Kita masih di bab ke-23, babu ma ja'a fi sihr, tentang sihir, dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu. Mu'alif bawakan wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suhir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir. Ini terkena kepada beliau sihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Pengaruh sihir itu nyata pada diri Rasulullah, sehingga dihayalkan kepada beliau seakan beliau melakukan sesuatu, padahal beliau enggak melakukannya. Seperti melakukan sesuatu, yakinnya telah berbuat ini itu, padahal tidak. Wa annahu qala laha dzata yaum. Kemudian Rasul katakan kepada Aisyah pada suatu hari, atani malakan. Datang kepadaku dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma inda ra'zi wal akhar inda rijli. Yang satu duduk di kepalaku, di arah kepala. Yang satu di kakiku. Faqala wa ma waj'ur rajul. Kemudian ditanya, apa ini yang menimpa beliau? Terkena apa? Qala matbub. Matbub. Matbub yakni mashur, tersihir, terkena sihir. Matbub dari tobba yatibbu. Semula maknanya tobba yatibbu, pengobatan atau kesehatan. Makanya orangnya disebut tabib. Tabba, tabib. Ini orang yang menyembuhkan. Praktisi, orang yang menjalankan profesinya mengobati orang sakit untuk sembuh dengan izin Allah tentunya. Yang demikian dikenal dengan nama adzdad. Adzdad. Adzdad lawan dari suatu kata, lawan dari makna yang dikehendaki, dan itu mimbab tafa'ul. Mimbab tafa'ul, untuk orang bertafa'ul, optimis, berharap besar untuk dapat kebaikan, dalam hal ini kesembuhan. Makanya disebut matbub. Seperti makna yang sama ketika Sayyidul Qaum, kepala suku, terkena sengatan binatang berbisa, sakit. Ketika ditanya oleh Abu Sa'id dan yang bersamanya, kenapa kepala suku kalian? Qalu salim. Salim, sembuh atau sehat, selamat. Tapi yang dikehendaki sedang sakit. Tapi disebut demikian tafaulan. Mimbab optimisme ke depan agar dia sembuh, sehat. Karena kalau dikatakan misalnya merid, ladir, sedang tersengat, sedang sakit, terkesan seperti orang yang pesimis, seperti orang yang tidak berharap sembuh atau yang semisal itu. Nah, ini ada dalam bahasa Arab, adzad, justru lawannya yang disebut. Kalau dikatakan sembuh, ngapain minta diruqyah? Qalu wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Malaikat tanya. Qala Labid ibnul A'sam, disihir oleh Labid ibnul A'sam. Fi mushtin wa mushatah, fi juffa tal'ah dzakar, fi bi'ri dzarwan. Rawahul Bukhari. Disihir oleh Labid bin al-A'sam fi musht wa musyatah, yakni ada bentuk sihirnya rambut diikat-ikat, karena sihir itu ikatan-ikatan di tali, dan ulama sebutkan salah satu tanda kalau itu sihir, orangnya minta sesuatu dari jasad korban yang diinginkan. Bawa sini rambutnya, bawa sini apanya, pakaiannya, entah apanya. Bisa berpengaruh kejahatan itu, sihir, kepada orang yang dimaksud rambutnya diikat, uqat. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Falaq. Min syarri naffatsati fil 'uqad, yang meniup-niup di uqad, uqad yang ditali, rambutnya nanti dijadikan satu, taruh di apa, kaca atau cermin, kayu, sisir, ini sisir, musht wa musyatah, kemudian diikat, syarat permintaan dari jin dan para syaitan kepada para dukunnya. Dari bab ini, makanya para ulama sebutkan apapun yang terlepas dari jasadmu, kumpulkan dan buang ke tempat yang aman. Khawatir, nas'alullah al-afiyah wassalama, kejahatan orang ingin mencelakai dirimu, mereka ambil itu dan akan dibuat yang tidak-tidak, disihir atau semisalnya. Maka amankan, kamu cukur rambut, lepas dari tubuhmu, potongan kuku, lepas dari tubuhmu, dan semisalnya, buang di tempat yang aman, ini itu. Nah, min hadzal bab, ihtiyat, agar kita berhati-hati, tidak gegabah, agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat jahat. pada dirimu. Nas'alullah as-salama. Fi juf'atal atin dhakar, dan itu diletakkan di kulit kurma atau pelapis kurma yang kurma pejantannya, karena kurma ada jantan, ada betinanya, apa istilahnya, walhasil harus dikawinkan. Dan itu kemudian diletakkan di sumur Zarwan. Hadis di Bukhari. Hadis dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan bahwa sihir itu ada takthir, ada pengaruhnya. Betul-betul ada, berpengaruh kepada orang yang disihir. Jiwanya dikuasai, jiwanya dimasuki. Sehingga seperti Aisyah sebutkan, Rasulullah seperti meyakini melakukan sesuatu padahal enggak melakukan apa-apa. Orang yang tahu akan terheran. Enggak, engkau enggak melakukan ini. Loh, aku sudah berbuat ini. Enggak. Terkuasai pikirannya atau kejiwaannya. Dan sihir atau tersihirnya Rasul SAW ma'ruf di kalangan ulama sunnah, ulama hadis. Tidaklah mengingkari itu kecuali Mu'tazilah, Aqlaniyah, Aqlaniyin, orang-orang yang lebih mendahulukan akal logikanya, rasio dia daripada nusus Quran dan sunnah. Bagi mereka enggak mungkin, kif Rasul kok disihir? Nabi maksum, dilindungi Allah, kif disihir? Enggak mungkin, enggak bisa ditolak oleh mereka. Wa hadza jahl. Kan itu kejahilan. Hadis di Bukhari. Kitab terbenar setelah Quranul Karim. Rasul tersihir. Namun perlu pula diketahui bahwa sihir Rasul SAW sebatas ini. Sebatas ini. Nah, ini seperti dihayalkan beliau lakukan sesuatu padahal tidak. Artinya tidak sampai menyentuh perkara syariat. Tidak sampai berpengaruh kepada dakwah, tetap dijaga oleh Allah. Sehingga enggak berarti disihir kemudian beliau ngelantur misalnya, turun padaku wahyu, padahal enggak turun. Ayat menyebutkan begini begitu, ngawur padahal enggak ada Quran turun. Enggak sampai ke sana. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas perkara pribadi duniawiahnya. Tadi seakan mungkin misalnya teranggap seperti sudah makan padahal belum, teranggap seperti datang ke sana pergi ke situ padahal enggak. Seperti itulah. Sebatas itu pengaruh sihir kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid bahwa sihir itu ada hakikatnya. Benar-benar ada pengaruhnya. Dan lebih jelas dari itu, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad. Sihir. Dan di malam hari, karena memang layaknya operasi mereka lebih kuat kalau di malam hari, karena gelap, kekuatan syaitan, kekuatan sihir lebih leluasa di sana. Kalau memang itu enggak ada pengaruhnya, enggak ada hakikatnya, enggak mungkin Allah ajarkan untuk berlindung diri darinya. Ada apa disuruh berlindung diri dari sesuatu yang enggak ada kenyataannya? Mustahil. Turun ayat bahkan mengajarkan mukminin dibaca ila yaumil qiyamah untuk mereka berlindung diri kepada Allah dari sesuatu yang fiktif. Enggak ada hakikatnya, enggak ada pengaruhnya. Lah, sihir ada pengaruhnya. Makanya kita takut dengan berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Di dalam bab muallif membawakan ayat 102 dari Al-Baqarah, wa qaulullahi ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq, dan mereka tahu bahwa apa yang mereka beli, yang mereka tukar, di akhirat tidak ada bagian bagi mereka kelak. Walaqad alimu, dhamir di dalam ayat alimu, hum, wau, alimu, kembalinya kepada para orang-orang yang belajar sihir, orang-orang yang belajar sihir. Jumlah ini ditakkid, dikuatkan dengan tiga penguat. Satu, penguat yang pertama adalah qasam, muqaddar, sumpah, yang itu tidak tersebutkan lafadznya di dalam ayat. Ini kalau di selain ayat Quran, takdirul jumlah, wallahi laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ada sumpah di situ, muqaddar. Yang kedua, lam. Lam itu sendiri, laqad, laqad alimu. Lam itu juga ta'kid, penguat. Yang ketiga, qad, laqad. Ini penguat ketiga. Sehingga kalau itu diterjemahkan bebas, dipertegas, ditekankan dengan tiga lapis penekanan, demi Allah, sungguh-sungguh, benar-benar, agar orang betul-betul yakin yang mereka tukar dari dengan sihir ini tidak akan dapat mereka bagian di akhirat kelak. Sesuatu yang ditekankan dengan penekanan yang demikian rupa pastilah menunjukkan kebenarannya. Jangankan tiga, satu saja dari tiga ini sudah sangat menguatkan. Kamu kalau ingin meyakinkan orang tentang sesuatu, betul-betul kamu yakin dan ini, maka kamu kuatkan dengan sumpah kan. Wallahi, demi Allah, bukan aku yang melakukan. Misalnya. Sehingga tidak tersisa sedikit pun keraguan pada orang itu, bahwa kamu pelakunya. Itu satu lapis baru, sumpah. Ini ada lam, ada qad, ada sumpah. Laman ishtarahu, yang mereka tukar, di akhirat tidak ada bagiannya. Disebut pertukaran, ishtarahu dari syira, yashtari, itu membeli. Disebut demikian karena ada pertukaran. Kamu kasih uang, kamu dapat barang. Ada pertukaran. Di sini pertukarannya adalah na'udzubillah agamanya, imannya, tauhidnya, imannya kepada Allah. Dia tukarkan, ini loh imanku, ini tauhidku, seperti dijual. Untuk dia mendapati sihir, dan tidak mungkin abadan sihir dia dapati tanpa pertukaran itu. Makanya Allah katakan, walaqad alimu laman ishtarahu. Harus ada pertukaran. Nggak mungkin orang belajar sihir bisa sihir tanpa adanya pertukaran. Ada yang dia jual imannya dan tauhidnya untuk mendapatkan dan bisa sihir tersebut. Makanya enggak ada sihir putih, sihir aliran putih, enggak ada. Semua sihir syirik, kufur kepada Allah, bertentangan dengan tauhid, harus dia jual tauhidnya. Orang kadang di cekoi dan dipaksakan dengan kebodohan-kebodohan kufar, bahwa ada sihir itu yang baik, ada sihir itu yang putih, sampai dibuat sedemikian rupa cerita fiktif kedustaan, tidak ada benarnya, yang Harry Potter, yang ini, yang itu. Tidak ada sihir putih. Sihir, orang mau belajar sihir, orang harus, jika ingin bisa, harus jual tauhidnya. Hilang sudah tauhid dari dirinya, lepas. Dan semakna dengan itu pula, Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan dalam tafsirnya. Keluar iman itu dari diri orangnya, meninggalkannya, lepas. Begitu sihir ada padanya, dua yang tidak bisa disatukan. Masih tetap beriman walaupun dia tahu sihir. Masih tetap muwahhid, ada tauhid walaupun dia belajar sihir, tidak mungkin. Salah satu kamu pilih. Kamu mukmin, muwahhid, ahlu tauhid, kamu akan benci dan jauh dari sihir. Orang memilih sihir, maka harus lepas tauhid dan imannya. Qala Ibnu Abbas, ay min nasib khalaq, maknanya nasib, bagian, ada bagiannya. Qala Qatada, wa qad alima ahlul kitab fi ma uhida ilaihim anna sahir la khalaq lahu fil akhirah. Kata Qatada ibn Di'amah, Ahlul kitab, Yahudi dan Nasoro tahu dari ajaran mereka, di kitab mereka, bahwa sahir, orang yang melakukan sihir, tidak akan dapat bagian di akhirat. Yang ada adalah kesengsaraan dan azab, murka Allah, jahannam. Itu tahu Yahudi, tahu Nasrani, ngerti betul. Nah, dan ayat konteksnya ke mereka, walaqad alimu hum, ahlul kitab, tahu mereka. Qala al-Hasan laisa lahu din, seperti tadi, laisa lahu din, enggak akan ada agamanya. Sihir tidak akan ada agama pada orangnya. Enggak tersisa sudah imannya. Rubah menjadi murtad, kafir billah, musyrik. Enggak ada agamanya sudah. Makanya di akhirat enggak akan ada bagiannya. Yang tidak punya bagian di akhirat berarti amalan dia gugur semua, terbakar musnah. Dan itulah yang Allah ancamkan kepada sahir. Makanya dalam ayat lain Allah sebutkan tentang mereka ini, wala yuflihu sahiru haitsu ata. La yuflih, enggak akan falah penyihir-penyihir itu. Falah ketika orang itu mendapat kebaikan yang dia inginkan. Falah ketika dia selamat dari kejelekan yang dia takuti. Bagaimana dia mau mendapat kebaikan yang dia harap? Ampunan, rahmat Allah, surga, jannah, kenikmatannya. Bagaimana dia mau selamat dari neraka, jahannam, murka Allah? Bagaimana dia mau selamat dari itu? Sementara sihir telah mengkafirkan dirinya. Wala yuflihu sahir haitsu ata. Fadallatil ayah ala tahrimis sihir, kata mu'allif. Maka ayat jelas menunjukkan haramnya sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyanir rusuli alaihimus salam. Bahkan sihir itu haram dalam ajaran setiap rasul-rasul Allah. Semua rasul yang Allah utus pasti mengajarkan kepada kaumnya haramnya sihir. Semua rasul sama diingat, karena ini bertentangan dengan tauhid. Urusannya syirik dan tauhid, urusannya iman dan kufur, perusak dan merontokkan tauhid seseorang. Makanya para nabi alaihimussalam selalu mengajarkan kepada kaumnya, jangan sihir, jauhi sihir, sihir, sihir. Selalu. Lihat kisah Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir, karena beda ajarannya. Ah, kata. Begitu pula kisah Bani Israel atau mungkin wallahu a'lam sebelum mereka. Kisah anak muda, ma'ruf, yang oleh raja disuruh belajar sihir dari tukang sihir. Tapi Allah inginkan hidayah dan keselamatan bagi anak ini ditemukan dengan rahib. Belajar agama kepadanya, belajar iman, dan dia lebih asyik ke situ. Dia tinggalkan ini sihir. Sampai ujung-ujungnya dia ditangkap, ketahuan, mau dibunuh dengan cara apapun gak bisa mati. Mau dibuang ke laut, sudah dibawa ke tengah lautan, tentara-tentara raja yang membawanya pada terkena ombak, jatuh semua ke laut, mereka yang mati. Dia selamat kembali ke daratan. Mau dijatuhkan dari gunung, mereka yang jatuh, segala macam. Dipanah oleh pasukan raja, gak bisa mati. Sampai kemudian dia sampaikan kepada si raja, hanya satu cara, kalau kamu ingin membunuhku. Dengan cara apa? Kami sudah putus asa, gak mungkin. Syaratnya kamu harus kumpulkan semua orang di kerajaanmu, semua rakyat. Alun-alun atau lapangan besar. Ya khair. Mereka saksikan semua bahwa ternyata dengan kekuasaan sihir, dengan kekuasaan raja, gak bisa membunuh anak ini. Anak muda. Lalu dia katakan, sekarang tarik anak panahmu, ucapkan dengan keras, Bismillah Rabbil Hulam, dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini, Tuhannya anak muda ini, aku akan mati kena panahmu. Udah, dia dengan suara keras didengar oleh seluruh rakyatnya, Bismillah Rabbil Hulam, kena jereb mati. Puas rajanya, dia pikir dia menang. Semua rakyatnya beriman, meninggalkan ajaran raja, karena mereka tahu dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada yang bisa membunuh anak ini kecuali dengan nama Allah. Asy-syahid, semua ajaran Rasul selalu mengingatkan tentang haramnya sihir. Kama qala ta'ala, firman Allah dalam Toha, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan para tukang sihir itu tidak akan jaya, tidak akan bahagia, tidak akan selamat dimanapun dan bagaimanapun mereka berbuat. Dan itu Allah sebutkan dalam konteks dakwah Nabi Musa alaihi salam. Waqad nasa ashabu Ahmad annahu yakfur bita'allumihi wa ta'limihi. Para ulama fuqaha madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyebutkan kafir sihir itu baik mempelajarinya maupun mengajarkannya. Karena tadi Gak akan bisa kecuali dengan menukar tauhid dan imannya. Warawa Abdul Razak an Sofwan ibni Salim. Abdul Razak riwayatkan dari Sofwan ibnu Salim radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama syai'an minas sihr qalilan kana aw katsira kana akhiru ahdihi minallah. Barang siapa yang belajar sihir sedikit ataupun banyak, maka itu akhir hubungan dia dengan Allah. Sudah. Sebelum dia belajar itu, masih ada hubungan dia dengan Allah. Masih ada iman dalam kalbunya. Walaupun mungkin imannya tipis, walaupun mungkin imannya rendah, dia tetap mukmin. Mungkin dia pelaku maksiat, mungkin, tapi tetap mukmin, muslim. Enggak tercabut iman sama sekali dalam hatinya. Tapi begitu dia mempelajari sihir, itu terakhir hubungan dia dengan Allah, sudah lepas. Imannya telah terlepas dari dirinya. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu al-afiyah. Wa huwa mursal, dan hadis mursal. Hadis juga diriwayatkan mausul, tersambung sanadnya, dibawakan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, namun dari riwayat hadis Ali ibn Abi Talib, semakna dengan ini. Ini riwayat Sofwan bin Salim. Di riwayat Ali tersambung sanadnya mausul. Waqad ikhtalafu hal yakfuru sahiru aw la. Ulama berselisih pendapat apakah kufur tukang sihir itu atau tidak. Fadhahaba ta'ifatun minas salaf ila annahu yakfur. Sebagian salaf rahimahumullah menyebutkan kufur. Wabihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad. Dan itu madhab Malik, Abu Hanifah, juga Imam Ahmad. Qala ashabu, kata fuqaha madhab Ahmad, illa ayyakuna sihruhu biadwiyatin wa tadkhinin wa saki syai'in la yadur fala yakfur. Kecuali kalau sihirnya itu sebatas dengan obat-obatan, dengan menyan dibakar atau air disemprotkan, kadang begitu, diciprati air atau semakna dengan itu, yang tidak sampai memadorotkan orang. Maka kalau seperti itu sihirnya tidak sampai kufur. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, idza ta'allama sihir qulna lahu sif lana sihrak. Kalau orang mempelajari sihir, kita klarifikasi. Coba sebutkan seperti apa sihirmu. Fa in wasafa bima yujibul kufur mithla ma taqadahu ahlu Babil ila taqarrub ilal kawakib sab'ah wa annaha taf'al ma yultamasu minha fa huwa kafir. Kalau sihirnya dengan penjelasan dia sampai pada tingkat kekufuran, ya kufur. Semisal kalau sihirnya seperti yang diyakini oleh penduduk Babil, Babilion. Dan Allah sebutkan dalam ayat Bibabila Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takful wama unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Di mana keyakinan mereka orang itu bertakarrub menyembah dan menuhankan bintang-bintang yang berjumlah 7. Bintang ini, bintang itu disebut oleh mereka. Dengan keyakinan bintang-bintang ini yang disembah punya kekuatan sendiri, lepas dari Tuhannya. Punya power, punya pengaruh. Bisa memberikan apa yang diminta kepadanya. Celakai fulan, bunuh fulan, ini kan fulan, bakar ini itu. Diyakini bisa bintang-bintang ini punya kekuasaan. Na'udzubillah, layaknya Allah. Maka ini kafir, kata Imam Syafi'i. Wa in kana la yujibu kufra fa in i'taqada ibahatahu kufrun intaha. Tetapi kalau enggak sampai mengkafirkan, ya kita tidak mengkafirkan, kata Syafi'i. Tetapi itu pun kalau dia anggap boleh mempelajari sihir itu, tetap dia kufur karenanya. Seperti para muhakikin sebutkan, sebenarnya yang Imam Syafi'i sebutkan tidak berbeda jauh dengan para ulama yang selainnya, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Karena yang disebutkan Imam Syafi'i mungkin dari sisi penilaian orang dari praktek para sahir ini. Ada yang dengan menyan-menyan dibakar, pakai asap, komat kamit, dukunnya, tukang sihirnya. Ada yang pakai obat-obatan, ada yang pakai ini. Sebetulnya yang ini, kalau sebatas itu, tanpa ada kontak dengan syaitan, para jin kafir, kalau dalam bab sihir, tidak masuk dalam sihir. Tetapi itu masuknya kepada syakwadah. Babnya beda lagi. Cuman, orang menganggap menilai itu sihir. Tetapi kalau dibahas sihir dalam pengertian syariat, ini yang sedang dibahas, pasti ada kontak dengan syaitan dari kalangan jin kafir, ada sesembahan kepada mereka, ada jual beli iman tauhid dengan kekufuran, enggak ada sihir yang tidak kafir. Makanya sebetulnya sama. Enggak jauh beda apa yang Syafi'i sebutkan dengan jumhur a'immah. Seperti Ahmad, Malik, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Makanya kata Imam Syafi'i pula, itu pun kalau dia yakini boleh, kufur. Waqad sammahu Allahu kufran. Dan Allah sendiri menamakan sihir itu kufur. Allah sendiri menamakan sihir itu kekufuran. Fi qawlihi dalam firmannya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat ini di Babilion sudah mengingatkan, kami ini fitnah. Ini ujian bagi kalian, penduduk Babil. Awas, jangan pelajari sihir ini. Diturunkan memang sebagai ujian. Jangan, jangan didekati ini. Bisa kafir kalian, makanya diingatkan, nahnu fitnah fala takfur. Jangan kamu kufur. Karena kalau kamu pelajari ini, karena kalau kamu amalkan ini, kamu kafir. Sudah diingatkan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kamu pelajari, kamu kufur. Dan itu ujian bagi mereka. Setiap kaum ada ujiannya. Yahudi diuji pada hari Sabtu. Ya kan? Banyak-banyaknya ikan. Jumat, sepi ikan. Ahad, sepi ikan. Justru mereka gak boleh mancing, gak boleh ambil ikan hari Sabtu. Fitnah, ujian dari Allah. Untuk diketahui siapa yang beriman, yang mau taat. Justru ketika mereka tergiur syahwatnya ingin mendapati sebanyak banyaknya ikan itu, sampai dikatakan permukaan laut itu enggak kelihatan, penuh dengan punggung-punggung ikan, saking banyaknya. Tapi enggak boleh ambil ikan di hari itu, ujian. Babilion juga diuji mereka, turun ilmu sihir kepada mereka, tapi diingatkan fala takfur. Maka Allah namakan kekufuran sihir itu dalam ayat. Wa qawlihi juga dalam firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak kufur alaihi salam, tetapi yang kufur itu para syaitan. Para syaitan dengan sihirnya. Allah namakan kekufuran. Qala Ibnu Abbas fi qawli innama nahnu fitnatun fala takfur, kata Ibnu Abbas, wa dhalika annahuma 'alimal khair wasyarr wal kufur wal iman fa arafa anna sihir minal kufur. Harut wa Marut, kata Ibnu Abbas, tahu mana yang baik, mana yang jelek. Tahu mana yang iman, mana yang kufur. Dan mereka berdua tahu sihir masuk pada bagian yang kufur. Masuk pada bagian yang syar, yang jelek, yang jahat. Kufur. Makanya diingatkan oleh keduanya, fala takfur. Jangan kamu kufur dengan mempelajari sihir ini. Ayat begitu jelas bahwa Allah menamakan sihir itu dengan kekufuran, dengan beberapa pendalilan dan potongan-potongan ayat yang tersebutkan tadi, semakin menguatkan kita apa yang dijelaskan ulama, bahwa sihir tidak mungkin bisa didapati kecuali dengan kekufuran. Dan ayat tadi limanishtara, harus ada tukar, harus ada jual beli. Dengan itu dia akan dapati sihir. Seperti hadis, akhiru ahdihi minallah. Itu berarti hubungan dia terakhir dengan Allah sudah keluar imannya dari dirinya. Wal iyadzu billah. Maka seorang mukmin akan pasti takut dan menjauh sejauh-jauhnya dari sihir dengan berbagai macam dan bentuknya. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin.